Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kalamnya Ibnu Qudamah dan kalamnya Ibnul Banna rahimahumullah yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, di mana di antara fawaid yang dapat kita ambil dari kalam yang kemarin kita baca, kalamnya Ibnu Qudamah Al-Hambali dan juga kalamnya Ibnu Banna rahimahumullah, di antaranya adalah bahwasanya orang yang menegur kebatilan dan orang yang membantah kebatilan, siapapun pelakunya, pada hakikatnya dia adalah orang yang peduli. Pada hakikatnya dia adalah orang yang memiliki kasih sayang. Dia adalah orang yang tidak mau apabila saudaranya terjatuh ke dalam dosa yang banyak. Termasuk di antara penyebab terjatuh ke dalam dosa yang banyak adalah tatkala seseorang terjatuh ke dalam sebuah penyimpangan, maka ahlul haq akan segera menegur orang tadi agar penyimpangannya tidak diikuti banyak orang. Jika penyimpangannya diikuti banyak orang, tentunya akan semakin banyak dosa yang dia pikul. Oleh karenanya ahlul haq senantiasa dan selalu kokoh di atas prinsip yang besar ini, peduli kepada kaum muslimin walaupun mereka adalah ahlul batil. Peduli kepada ahlul batil adalah dengan menjelaskan kebatilan yang mereka dakwahkan sehingga tidak diikuti oleh manusia dan mereka tersedikitkan dari terjatuh ke dalam dosa. Kemudian fawaid yang juga kita ambil dari kalamnya Ibnul Banna yang kita baca kemarin, bahwasanya manusia di zaman ini membutuhkan orang-orang yang aktif di dalam mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat ini. Karena keadaan yang dominan manusia adalah jahil, manusia adalah tidak faham, keadaan yang dominan manusia adalah tidak mengetahui, sehingga manusia butuh kepada orang-orang yang aktif mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, kemudian diperingatkan umat darinya agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut. Dan juga faedah selanjutnya yang dapat kita ambil dari kalamnya Al-Imam Ibnu Banna rahimahullah adalah berterima kasih kepada para ulama yang telah mengingatkan dan memperingatkan kita dari jalan-jalan kesesatan. Dengan hidayah dari Allah, kemudian usaha yang mereka lakukan, kita selaku kaum muslimin yang juhal paham ini salah, ini benar, ini sahih, ini khata', sehingga kita bisa mengikuti yang sahih dan bisa menjauhi yang khata'. Seperti kemarin kita baca Ibnul Banna rahimahullah mendoakan gurunya Abu Ya'la rahimahullah agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus balasan yang ia berikan kepadanya dan mengumpulkan untuknya kebaikan akhirat dan dunianya. Kalam selanjutnya yang dibawakan oleh al-imam atau Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah untuk menunjukkan bagaimana manfaat rudud adalah manfaat yang sangat luar biasa, dapat menyingkap syubhat, dapat menjelaskan tentang kepalsuan syubhat, agar manusia mereka berada dalam sesuatu yang terang, tidak terjatuh ke dalam perkara yang samar, agar manusia tetap kokoh berada di atas al-haq dan dijauhkan dari penyimpangan. Kalam selanjutnya yang dibawakan adalah kalamnya Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Falamma zaharat fi ma ba'du aqwalu ahli al-bid'ah washtaharat wa'azumatil balwa bi fitnatihim 'ala ahli sunnati wantasharat wantudiba liraddi 'alaihim wa munadharatihim a'immatu ahli sunnah lima khafu 'ala al-'awam min al-ibtida'i wal fitnah khawfan min al-tibasil haqqi 'ala al-khalqi washtibahihi." Kata Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah, maka tatkala setelah itu bermunculan pendapat-pendapatnya ahlul bidah dan pendapat-pendapat tersebut semakin terkenal dan semakin besar wabah fitnah mereka atas ahli sunnah dan semakin menyebar. Tadi ana baca wantu diba dan di situ diharokati wantu diba, tapi yang benarlah wantadaba. Ya. Maka a'immatu ahli sunnah menganjurkan untuk membantah mereka ahlul bid'ah dan mendebat mereka, membantah penyimpangan-penyimpangan mereka, membantah pendapat-pendapat mereka, dan berdiskusi dengan mereka seputar apa yang menjadi penyimpangan mereka. A'immatu ahli sunnah, mereka sangat menganjurkan untuk diadakan yang namanya rudud alaihim, bantahan kepada mereka. Kenapa imam ahli sunnah, para a'immatu ahli sunnah menganjurkan hal ini? Lima khafu alal awam minal ibtida'i wal fitnah. Karena mereka mengkhawatirkan keselamatan orang-orang awam dari bahaya bid'ah dan fitnah. Nah ini. Itu tujuannya. Ini syahidnya. Para imatu ahli sunnah mengajak untuk membantah ahlul bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan mereka yang semakin terkenal dan tersebar. Karena khawatir orang-orang awam terjangkit virus-virus mereka. Khaufan minal tibasil haqqi alal halqi washtibahihi, dan karena rasa khawatir dari mereka dari tercampur adukannya al-haq dengan sesuatu yang tidak jelas kepada manusia. Nah, ini kalamnya Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah. Di sini barakallahu fikum, kita mengambil sebuah kesimpulan, sebuah faedah, bahwasanya membantah alul bidah terkhusus penyimpangan mereka yang semarak adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan oleh a'immatu ahli sunnah dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena khawatir penyimpangan-penyimpangan tadi dianggap sebagai sebuah syariat. Pendapat-pendapat yang salah tadi dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang awam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah kalam yang Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam At-Tibyan fi aqsamil Quran. Aqsam di sini bukan jamak daripada qismun ya. Aqsamnya ini jamak daripada qasam. Qasam yang artinya adalah sumpah. Membahas tentang sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran. Ini kitab beliau, At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Di sebagian cetakan ditulis At-Tibyan fi Aymanil Quran. Aqsam dengan Ayman sama. Artinya sama-sama sumpah. Penjelasan tentang sumpah-sumpah Al-Quran. Di halaman yang ke-132, tatkala Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang pena-pena. Pena itu bermacam-macam. Mulai beliau jelaskan di awal itu ada pena takdir. Ya. Sampai pena, jenis pena yang ke-12 yang beliau juluki dengan al-qalamul jami'. Pena yang mengumpulkan. Al-qalamul jami', pena yang mengumpulkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa qalamur raddi 'alal mubtilin, adalah pena yang digunakan untuk membantah ahlul batil. Wa raf'i sunnatil muhiqin, dan pena yang digunakan untuk mengangkat sunnahnya ahlul haq. Wa kashfi abatilil mubtilin, dan menyingkap kebatilannya ahlul batil. Ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, sesuai dengan bermacam ragamnya jenis-jenisnya itu. Wa bayanu tadaqubihim wa tahafutihim, dan juga menjelaskan pena yang digunakan untuk menjelaskan tentang kontradiksi yang ada pada ahlul batil. Wa khurujihim anil haq, dan keluarnya mereka dari al-haq. Wa dukhulihim fil batil, dan masuknya mereka ke dalam kebatilan. Jenis pena yang beliau jelaskan di sini barakallahu fikum adalah pena yang digunakan oleh para ulama. Pena yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan kebatilan-kebatilan ahlul batil dan memenangkan kebenaran-kebenarannya ahlul haq. Yang nanti beliau katakan, wa hadzal qalam fil aqlam nadhirul muluki fil anam, dan pena yang digunakan dengan cara seperti ini sama halnya sebagaimana para raja di tengah-tengah manusia. Maknanya pena yang paling afdol, pena yang paling mulia, pena yang paling tinggi tugasnya, pena yang digunakan oleh ahlul haq untuk menjelaskan al-haq yang ada pada mereka dan digunakan untuk membantah ahlul batil. Kedudukannya seperti di antara pena-pena, seperti pena seperti seorang raja di tengah-tengah manusia. Dia yang paling afdolnya, dia yang paling kuatnya. Wa ashabuhu, dan orang-orang yang menggunakan pena ini, orang-orang yang menggunakan pena-pena rudud, adalah ahlul hujjah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hujjah, orang-orang yang memiliki dalil, orang-orang yang memiliki data. An-nasiruna lima ja'at bihi rusul, orang-orang yang giat membela apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-muharibuna li a'daihim, orang-orang yang memerangi musuh-musuh mereka. Wa humud-da'una ila Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan ke jalan Allah dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Al-mujadiluna liman kharaja an sabilihi bi anwa'il jidad, orang-orang yang berjidal, melakukan perdebatan kepada orang-orang yang keluar dari jalannya Allah dengan bermacam-macam perdebatan. Ya. Kalau seperti ini adanya, kalau tadi penanya itu seperti raja di tengah-tengah manusia, berarti pemiliknya itu seperti orang yang paling afdol di tengah-tengah manusia. Kedudukannya tinggi, kedudukannya istimewa. Orang-orang yang menggunakan pena ini, mereka adalah ahlul hujjah. Mereka adalah orang-orang yang membela agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah di jalannya Allah. Kemudian perhatikan kalam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ashabu hadzal qalam harbun likulli mubtil, Dan orang-orang yang menggunakan pena ini adalah sebuah ancaman untuk semua ahlul batin. Orang-orang yang menggunakan pena ini tidak akan disukai oleh ahlul batin. Orang-orang yang menggunakan pena ini tidak akan diridhoi. Ahlul batin tidak akan kumpul bersama dia. Kenapa? Karena ini sebuah ancaman. Seandainya ahlul batil berani mendekat kepada orang yang menggunakan pena ini, kemudian tersingkat kebatilan mereka, sedekat apapun hubungannya pasti akan dibantah. Setenar apapun dia di tengah-tengah manusia pasti akan dijelaskan keadaannya. Lihatlah Al-Imam Ahmad rahimahullah, menjadi ancaman untuk firqud dhalah di masanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjadi ancaman untuk semua ahlul bidah wa ahlil ahwa di masanya. Semuanya takut, semuanya khawatir. Apabila kebatilannya diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, takut dibantah, takut dijelaskan, sehingga enggak ada lagi manusia ikut dengan dia. Lihatlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menjadi ancaman untuk sufiyun di zamannya, menjadi ancaman untuk ahlul batil yang hidup di masanya. Ahlul batil tidak hidup dengan tenang. Dakwah mereka diporak-porandakan dengan Syekhul Islam Muhammad Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Begitu pula di zaman kita ini, Hamilul Liwa'il Jarhi wa Ta'dil, Al-Syekh Abu Muhammad Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, menjadi ancaman untuk semua ahlul batil. Tidak ada ahlul batil yang berani mendekat dengan Syekh Rabi. Tidak ada ahlul batil yang berani menukil kalamnya Syekh Rabi untuk berhujjah atas penyimpangan mereka. Tidak ada yang berani dekat-dekat dengan Syekh Rabi hafizahullah. Kenapa? Karena takut penyimpangannya ketahuan. Kalau penyimpangannya sudah ketahuan, dibantah oleh Syekh Rabi hafizahullah, khawatir mereka nanti enggak ada pengikutnya lagi. Ikhwanul Muslimun gentar dengan tulisan-tulisannya Syekh Rabi. Pengikutnya Sayyid Kutub bertekuk lutut dengan tulisan-tulisan patahnya Syekh Rabi hafizahullah yang mematahkan syubhat-syubhat mereka. Dari kalangan Sururiyun, dari kalangan Haddadiyun, dari kalangan Ashabul Fitan wal Ahwa, sangat khawatir apabila penyimpangan mereka diketahui oleh Syekh Rabi hafizahullah dan dijelaskan dengan hujjah wal bayan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Orang-orang yang menggunakan pena seperti ini, qalamur rudud, orang-orang yang menggunakan pena-pena bantahan kepada ahlul batil adalah ancaman untuk semua ahlul batil. Khawatir mereka semua, takut mereka semua dengan orang-orang yang menggunakan pena ini, barakallahu fikum. Wa ashabu hadzal qalam aduun likulli mukhalifin lirrusul. Orang-orang yang menggunakan pena ini adalah musuh untuk semua orang-orang yang menyelisihi rusul. Fahum fi sya'nin wa ghairuhum min ashabil qalam fi sya'nin. Mereka orang-orang yang menyelisihi para rasul ada pada satu urusan, dan selain mereka dari orang-orang yang mempraktekkan pena ini ada di urusan yang lain. Bertentangan, tidak akan berkumpul, tidak akan bercampur baur, pasti berbeda. Ya. Inilah barakallahu fikum keterangan dari Al-Imam Muqayyim rahimahullah tentang betapa mulianya mereka para ulama ul jarhi wa ta'dil yang menjelaskan syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan, kerancuan-kerancuan kepada umat agar umat tidak terjatuh ke dalamnya. Dan kita dapatkan sebuah faedah yang besar bahwasanya para a'immatus salaf, orang-orang yang giat aktif di dalam membantah ahlul ahwa wal bidah, adalah orang-orang yang tidak akan disukai oleh ahlul batil. Tidak akan disenangi oleh ahlul batil. Semuanya alergi. Takut dibantah kebatilannya, takut dibantah penyimpangannya, barakallahu fikum. Insyaallah masih ada satu kalam lagi yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah. Insyaallah kita baca di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.